Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita beralih kepada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babun birrul walidaini wasilatul arham. Bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan juga senantiasa selalu menyambung, mengikat arham, yaitu tali silaturahim kepada kedua orang tuanya. Lalu siapakah kedua orang tua? Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-walidani huma al-abu wal-ummu. Kedua orang tua adalah ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini tentang kebaikan yang dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua, yaitu diambil dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ittiba'an lima ja'a fis nas, dalam rangka mengikuti apa yang datang di dalam nas Al-Quran dan nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Begitu pula menjaga, menyambung hubungan silaturahim kepada kedua orang tuanya juga diambil dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang dimaksud dengan Al-Arham, menyambung tali silaturahim? Lalu siapakah mereka Al-Arham? Hum al-qurabah. Mereka itu adalah kerabat. Kerabat. Ya, bisa termasuk dari kedua orang tuanya, kemudian saudara kandungnya, saudara tirinya, pamannya, bibinya, dari pihak ayah maupun pihak ibu, iya, dan kerabat jauh, iya, dari saudara kakek, dari saudara nenek, iya. Nah, maka senantiasa kita menjaga hubungan silaturahim kepada mereka. berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan afdalul a'mal, amalan-amalan yang paling mulia, yang paling utama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hak yang kedua yang harus kita berikan setelah hak kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya. Kedua orang tua menempati posisi yang kedua. 6. Yang pertama adalah hak kepada Allah dan Rasul-Nya yang harus kita tunaikan. Setelah itu hak kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya kedua orang tua merupakan manusia yang harus kita berbuat baik kepadanya. Iya. Harus kita muliakan, kita hargai, kita hormati, kita taati selama perintahnya adalah kebaikan, bukan kemaksiatan. Iya. Tunduk dan patuh. 6. Dan kita posisikan mereka sebagai orang yang mulia. Iya. Jangan kita rendahkan, bahkan kita samakan kedudukannya dengan sahabat kita. Walaupun sebagian orang tua menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat terhadap anaknya. Iya. Nah, mungkin ingin ya dekat dengan anaknya, karena biasanya seorang anak dia selalu menghormati dan segan kepada kedua orang tuanya. Ini biasanya demikian. Ya. Ketika ya kedua orang tuanya menempati posisi ya sebagai seorang sahabat, ya, agar sesuatu yang dia ingin utarakan bisa. Ya. Naam, tersampaikan kepada kedua orang tuanya. Ini keinginan orang tua demikian. Lalu walaupun dalam keadaan demikian kita sebagai seorang anak tetap menghormati, ya, menghargai. Naam. Tidak boleh, ya, kita bicara kepada kedua orang tua dengan nada yang tinggi. Ya, nada yang keras. Ya, sebagaimana mungkin kita bicara dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. 6. Karena kedua orang tua, ya, kita bisa, ya, seperti sekarang ini. Karena kebaikan orang tua, ya, kita bisa, 6. Belajar dengan baik, mengetahui agama ini dengan baik. Ya. Ini karena sebab orang tua, ya. Kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kita itu tidak bisa kita balas, ya. 6. Tidak bisa kita balas, ya. Cintanya dan sayangnya orang tua kepada seorang anak itu bahkan melebihi cintanya kepada diri sendiri. Dan tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan ketidakbaikan terhadap anaknya. Tidak ada. Bahkan keinginan orang tua terhadap anaknya melebihi dirinya. Melebihi dirinya. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada manusia yang dia menginginkan orang lain untuk baik melebihi dirinya, kecuali dia adalah orang tua terhadap anaknya. Gak apa-apa, bapak seperti ini, tapi kamu jangan. Iya. Enggak apa-apa, ya. Bapak hanya segini, kamu jangan. Ya. Menginginkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Nah, maka ya, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita membantu ya, pekerjaan kedua orang tua kita dengan akhlak yang baik, ucapan yang lembut. Ya. Itu adalah bentuk syukur kita terhadap kebaikan-kebaikan orang tua terhadap diri kita. Ya. Jangan kita seperti seorang yang akan ya, mendapatkan penyesalan, mendapatkan ya, sesuatu yang berharga lalu kehilangan. Jangan ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, raghifa anfum ri'in, celaka seseorang ya, celaka seseorang yang sebelumnya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan ya, amin amin amin, lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin? Rasulullah SAW menyebutkan, datang kepadaku Jibril. Lalu Jibril berdoa, ya, celaka ya, seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, menjumpai kedua orang tuanya, hidup bersama dengan kedua orang tuanya, melihat kedua orang tuanya, senyumnya, ya, kemudian marahnya masih dia dapati. Tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik. Ya. Dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata keduanya telah meninggal dunia. Dan dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ya. Ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka katakanlah amin. Kata Rasulullah SAW, amin. Jangan kita seperti orang yang ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka ya. Naam, tidak mendapatkan kebaikan dengan adanya orang tua di sisi kita. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa perbuat? Bantu kedua orang tua kita. Ya, termasuk membantu kedua orang tua kita adalah ya, taat terhadap perintahnya dalam kebaikan. Belajar yang rajin, giat, ya, itu bentuk ya, ya, berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Naam, ikhwati fillah azani wa azakumullah. Ya, maka jadikanlah orang tua kita yang ada di sisi kita sebagai ladang amalan kita untuk kita banyak berbuat baik ya. Naam, kepada mereka. Qala rahimahullahu taala, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil tentang wajibnya seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub wa sahibil bil jambi wa ibni sabil wa ma malakat aymanukum. Allah berfirman, sembahlah oleh kalian Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah syirik asghar syirik kecil maupun syirik akbar, syirik besar. Naam. Janganlah engkau berbuat syirik kepada sesuatu apapun. Baik sesuatu itu adalah malaikat yang kau jadikan tempat meminta, atau para nabi, atau para wali, atau selain mereka dari makhluk-makhluk, ya, yang sesungguhnya mereka semua adalah, ya, makhluk yang tidak memiliki terhadap diri-diri mereka kemanfaatan, dan tidak pula memiliki mudarat, ya, bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, apakah yang masih hidup ataukah yang sudah mati? Maka janganlah, ya, kita berbuat syirik kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada selain Allah, ya, para nabi yang sudah meninggal dunia, ataupun para orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, dia minta, ya, padahal dalam keadaan mereka, ya, ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain ataupun kepada dirinya, dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada orang lain dan juga kepada dirinya. 6. Tinggalkan, ya, kesyirikan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kehidupan, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah, dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau jika ada orang yang mengatakan saya tidak menyembah kuburan, ya, saya datang ke kuburan, saya tidak menyembah kuburan, saya minta kepada Allah. Ya. Saya minta kepada Allah, tapi saya jadikan penghuni kubur ini sebagai seorang yang nanti bisa memberikan syafaat saya nanti di hari kiamat. Saya beribadah di sini, ya, agar orang soleh ini, ya, bisa memberikan syafaat itu kepada saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak menyembah kuburan, ya. Saya tidak meminta kepada kuburan. Saya meminta kepada Allah, ya. Jika ada orang yang mengatakan demikian, ya, kita jelaskan bahwasannya beribadah di sisi kuburan itu dilarang di dalam Al-Qur'an, ya. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh seseorang, ya, berzikir kepada Allah, ya, di dua tempat, yaitu al-maqbar wal hammam, di kuburan dan di kamar mandi. Kalau kalian mau, ya, berdoa, datang ke masjid, ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. 6. Jangan berdoa dan sholat di sisi kuburan. 6. Saya sholatnya, ya, di masjid. Saya sholat di masjid. Tapi masjidnya ada kuburannya. Ya. 6. Kuburannya di mana? Kuburannya di dalam. Ya. Di dalam hadis juga menyebutkan, ya, tidak boleh seseorang sholat, ya, 6, di masjid yang ada kuburannya. Kecuali, ya, ada pagar pemisah antara masjid dan kuburan. 6. Atau ada jalan, ya, setapak yang memisahkan antara kuburan dan masjid. Ya, kalau tidak ada, maka tidak boleh sholat di dalam masjid tersebut. Lalu bagaimana dengan di Masjid Nabawi, bukannya ada kuburannya? 6. Jika mereka mengatakan hal demikian, kita jawab bahwasannya, ya, dulu Masjid Nabi, ya, itu berada di luar, ya, kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam meninggal dikubur di dalam kamar beliau. Ya. Dan masjid itu tidak terlalu jauh dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah ada perluasan masjid, ya, mau tidak mau, ya, rumah Rabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, termasuk kamar Rasulullah sallam, yang disitulah Rasulullah sallam, ya, dikuburkan. 6. Sehingga, ya, kalau seandainya, ya, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipindahkan, ini, ya, kejelekannya dan kerusakan lebih besar, ya, lebih besar. 6. Karena manusia akan berbondong-bondong ingin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya, ya, orang-orang yang mereka, ya, 6, menjadikan, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, lalu mereka jadikan sebagai tempat barokah, mungkin diambil tanahnya, mungkin diambil ini dan itunya. 6. Ya, sehingga, ya, kerajaan Saudi Arabia memagar, ya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan, ya, tidak, ya, dipindahkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya, ya, bukan masjid yang di dalamnya dijadikan sebagai kuburan, tidak. Karena masjid itu, ya, dijadikan atau diluaskan oleh pemerintah kerajaan Saudi. Qala Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama, dan berbuat baik kepada kerabat dekat. Wal yatama wal masakin, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa jaridzil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga yang memiliki, ya, tali kerabatan. Wal jaril junubi, dan juga kepada tetangga yang jauh. Wa sahibi bil jambi, dan, ya, kepada teman atau tetangga dekat. Wa bni sabil, dan kepada 6 orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada apa-apa yang kalian miliki, ya, dari hewan-hewan ternak maupun budak-budak sahaya, maka hendaknya berbuat baik kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, pada posisi yang kedua setelah menyebutkan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka di sini menunjukkan tentang afdolnya, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita, dan hendaknya, ya, jangan kita membuat mereka, ya, naam, marah terhadap perbuatan kita, tidak redha terhadap perbuatan kita karena jeleknya akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Taib. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.